Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam acara kajian online ini, yang ini merupakan pertemuan yang keempat di Selasa 22 Zulqa'dah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 20 Mei 2025. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang hukum-hukum udhiyah, yang ini untuk para pendengar di radio Manhajul Anbiya. Kajian ini yang sebagaimana kita beri judul adalah fikih berkurban dan tata cara menyembelih. Yang ini pertemuan keempat sejak hari Rabu pekan yang lalu. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah membahas tentang kapan waktu udhiyah, yakni bahasanya udhiyah itu adalah ibadah muakkatah yang harus dilaksanakan pada waktunya. Nah, sehingga enggak boleh jika sebelum waktunya. Demikian pula tidak boleh apabila melewati batas akhir waktunya. Dan telah kita jelaskan kapan batas awal waktunya, yaitu setelah salat Id, setelah salat Idul Adha. Bagi yang mengerjakan sholat Idul Adha. Adapun sebagian muslimin yang tidak bisa mengerjakan sholat Idul Adha, maka waktunya adalah sesuai kadar pelaksanaan sholat, yakni diperhitungkan kapan selesainya waktu sholat Idul Adha, maka itulah dimulai. Nah, pelaksanaan bagi yang tidak dapat mengerjakan sholat Id karena uzur. Kemudian kita telah sebutkan waktu yang afdol, yaitu yang afdol adalah setelah imam selesai berkhutbah, ya, dari khutbah idnya. Nah, barakallahu fikum. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya adalah kapan berakhirnya waktu udhiyah. Kapan berakhirnya waktu udhiyah? Sebagian ulama berpendapat bahwa waktu udhiyah berakhir dengan tenggelamnya matahari pada akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Karena menurut ulama yang berpendapat ini, kesempatan menyembelih itu ada 4 hari, yaitu Yaumul Id, Yaumun Nahr, yang itu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari tasyrik berikutnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ya. Sehingga ada 4 hari. Yaumul Id ditambah 3 hari setelahnya, yang itu adalah hari tasyrik. Ini, pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih antara lain oleh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang beliau katakan hadza huwal qaulur rajih min aqwal ahli al-ilm. Ini adalah pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat ulama. Wa bihi qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi ihdar riwayatain anhu. Ini merupakan pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib dalam salah satu riwayat dari beliau. Qala Ibnul Qayyim juga mengatakan wa huwa madhhabu Imam Ahli Basrah Al-Hasan Al-Basri. Ini adalah juga pendapat imamnya penduduk Basrah, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wa Imam Ahli Makkah Atha' bin Abi Rabah. Ini juga pendapatnya imam penduduk Makkah, yaitu Atha' bin Abi Rabah. Wa Imam Ahli Syam Al-Auza'i. Ini juga pendapatnya imam penduduk Syam, yaitu Al-Imam Al-Auza'i. wa imam fuqaha ahli hadis, dan imamnya para fuqaha ahli hadis, yaitu al-imam Syafi'i rahimahullah, wakhtarahu Ibnul Munzir. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnul Munzir. Barakallahu fikum. Lalu Syekhul Utsaimin mengatakan, wa qultu wakhtarahu Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, wa huwa zahir tarjih Ibnul Qayyim. Sekaligus ini merupakan zahir yang tampak dari tarjih, yakni yang tampak inilah tarjih Ibnul Qayyim juga. Naam. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar kalian bisa menyaksikan manfaat-manfaatnya untuk mereka, yakni untuk para jamaah haji, manfaat dari pelaksanaan ibadah haji. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka hendaknya menyebut nama Allah di hari-hari yang diketahui, menyebut nama Allah dalam penyembelihannya. Alama razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah berikan pada mereka berupa bahimatul an'am. Ya, sehingga menyebut nama Allah dalam ketika menyembelih, yang itu dilakukan saat menyembelih, ya, itu kapan? Fi ayyamin ma'lumat. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-ayyam al-ma'lumat yaumun nahr wa salahatu ayyam ba'dahu. Ya. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan al-ayyam al-ma'lumat dalam ayat ini adalah yaumun nahr, tanggal 10 hari Idul Adha, dan 3 hari setelahnya, yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah. Demikian. Sehingga ini ditegaskan oleh Ibn Abbas bahwa ayyam al-ma'lumat itu adalah 10, 11, 12, 13. Sementara penyembelihan menyebut nama Allah tatkala menyembelihnya itu dilakukan pada ayyam ma'lumat ini, berarti pada 4 hari ini. Ya, pada 4 hari tersebut. Nah. Barakallahu fikum. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu ayyamit tasyrik dhabhun. Naam. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, semua hari tasyrik itulah dhabh, waktu untuk menyembelih. Rawahu Ahmad wal Baihaqi wa Ibnu Hibban fi sahihih. Inilah riwayat Imam Ahmad Al-Baihaqi dan riwayat Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Wa u'illa bil inqita'. Hadis ini dinyatakan berillah, yakni ada cacatnya, ada illahnya, dengan sebab inqita', ada keterputusan sanad. Ya, ada keterputusan sanad. Yaitu di sana ada perawi yang bernama Sulaiman bin Musa Al-Umawi Al-Ma'ruf bi Al-Asdaq, tidak bertemu dengan Jubair bin Mut'im, sehingga ada inqita' di sini, ada keterputusan sanad. Namun Al-Allamah Muhammad bin Shalal Utsaimin mengatakan, lakin yu'ayyiduhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, namun riwayat ini dikuatkan oleh sabda Nabi yang lainnya, hadis yang lainnya, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal, rawahu Muslim. Hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Demikian riwayat Muslim. Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bab hadhil ayyam wahidan. Ya, maka Nabi di sini menjadikan hari-hari ini itu sama. Fi kauniha ayyam dzikrillah azza wa jal, yaitu dalam hal semuanya adalah hari berzikir. Ya, hari berzikir. Wa hadha yatanawal adh-dhikr al-mutlaq wa adh-dhikr al-muqayyad ala bahimatil an'am. Ya, itu mencakup zikir secara mutlak dan zikir muqayyad terhadap bahimatul an'am tatkala menyembelihnya. Ya, sehingga Nabi menjadikan hari tasyrik itu sama semua. Semuanya adalah sama-sama hari zikrillah. Apa yang dimaksud zikrillah? Zikir secara mutlak maupun zikir tatkala menyembelih. Ya. Karena memang hari tasyrik itu sama semuanya dalam banyak hukumnya. Ya. Sehingga itu semua hari tasyrik adalah hari sama-sama hari Mina. Beribadah kaum muslimin di Mina. Melakukan mabit di Mina. Dan semuanya berlaku padanya. Ramyun lil jimar. Yani hari-hari untuk menyembelih jamaah jumrah bagi jamaah haji. Dan ayam zikrillah. Nah, dan berpuasa pada hari tasyrik semuanya haram. Nah, maka apa yang menyebabkan diperkecualikan hari ketiga. Nah, sehingga hari ketiga yaitu tanggal 13, hari ketiga tasyrik, tanggal 13 berbeda hukumnya dengan dua hari yang pertama. Nah, maka tidak ada alasan untuk membedakannya. Sehingga pendapat yang benar, yang rajih, itu adalah pendapat yang menyatakan bahwa waktu akhir menyembelih adalah sampai tanggal 13 dengan yang ditandai dengan terbenamnya matahari di tanggal 13 itu. Sehingga waktu menyembelih adalah 4 hari. Tanggal 10 Yaumun Nahr, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya. Ini sebagaimana sudah kita sebutkan tadi merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib. Ya. Sebagaimana riwayatnya ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, wa yurwa an Ali radhiyallahu an annahu qala ayyamun nahr yaumud duha wa thalathatu ayyam ba'dahu. Naam. Hari nahr adalah pada hari Idul Adha, yakni hari kesempatan untuk menyembelih, baik menyembelih hadyu maupun menyembelih udhiyah, itu adalah pada hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya, yakni hari tasyrik. Ini wabihi qala al-Hasan wa Atha wal-Auza'i. Inilah pendapat al-Hasan, Atha dan al-Auza'i. Demikian pula Wabnul Mundhir. Nah, sebagaimana tadi yang sudah ditegaskan pula oleh al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah. Demikian. Hanya saja memang ada pendapat kedua. Ya, terdapat pendapat kedua yang menyatakan bahwa berakhirnya atau batas akhir melakukan udhiyah adalah pada tanggal 12 Dzulhijjah. Sehingga waktu menyembelih adalah tanggal 10, 11, dan 12 saja. Berarti ada 4, hanya ada 3 hari. Ya. Hari Idul Adha dan 2 hari setelahnya. Yaitu hari tasyrik tanggal 11 dan 12 saja. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Nah, pendapat jumhur fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Apa hujahnya? Hujah mereka, hujah pendapat kedua ini adalah yang ini pendapat jumhur mayoritas ulama, mayoritas fuqaha, di antaranya hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tu'kal luhumul adahi ba'da thalas. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan daging kurban setelah 3 hari. Ya, ini setelah 3 hari maksudnya apa? Tanggal 10, 11, 12. Ini 3 hari, maka setelahnya tanggal 13 sudah enggak boleh. Ya. Sudah tidak boleh. Sehingga Rasul melarang memakan daging kurban apabila telah melewati 3 hari. Sehingga kalau seandainya hari keempat yaitu tanggal 13 juga masih boleh menyembelih, ya. Niscaya itu menunjuk berarti apa? Boleh menyembelih di waktu haram memakan daging kurban. Ya. Sehingga di sini terdapat apa? Nasakh, dihapus. Ya. Apa namanya? Dihapus haram ke larangan memakan daging kurban setelah lewat 3 hari dan tersisa ya waktu kurban. Nah, sehingga hanya waktu kurban hanya apa? Hanya ada 2 hari, 3 hari saja. Barakallahu fikum. Demikian pula terdapat riwayat-riwayat dari sejumlah sahabat yang menyatakan hanya khusus pada hari nahar dan 2 hari setelahnya. Di antaranya diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, karena memang dari sahabat Ali bin Abi Thalib ada 2 riwayat. Ya, riwayat pertama seperti pendapat pertama tadi. Adapun riwayat kedua adalah diriwayatkan sesuai dengan pendapat jumhur yang menyatakan hanya 3 hari, 10, 11, dan 12 saja. Demikian pula ini diriwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Dan tidak ada di antara sahabat yang mukhalif, bertentangan atau berbeda pendapat dalam hal ini. Karenanya ditegaskan oleh Ibnu Qudamah, dikutip dalam kitab, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Al-Mughni, wa hadza qawlu Umar wa Ali wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Anas radhiyallahu anhum. Barakallahu fikum. Sehingga ini adalah pendapat kedua. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, itulah pendapat para ulama tentang batas akhir. Ya, kapan boleh menyembelih. Pendapat pertama menyatakan bahwa itu hingga tanggal 13 Dzulhijjah, yang berarti waktu menyembelih ada 4 hari, 10, 11, 12, dan 13. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan para a'immah Al-Auza'i, Al-Hasanul Basri, Al-Syafi'i, Ibnu Mundhir, dan di masa ini dipilih oleh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa waktu menyembelih hanya 3 hari. Tanggal 10, 11, dan 12 saja. Nah, ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Ya, dan ini merupakan pendapat jumhur fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, mungkin ini bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.